Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab yang kita cintai. Pembahasan kita masih berkisar tentang mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Al-hukm al-asli atau hukum asal, mubtada itu yaqa fi awal jumlah. Yaqa fi awal jumlah. Jadi hukum asal mubtada terletak di awal kalimat. Dan juga hukum asal mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah. Nah, terkadang mubtada dalam bentuk nakirah. Terkadang mubtada dalam bentuk nakirah. Dan juga terkadang terletak di akhir. Atau didahulukan khabar, setelah itu mubtada. Nah, pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan sedikit tentang mubtada dalam bentuk nakira, yaitu yang pertama adalah di halaman, bisa dilihat di halaman 90, an yakuna al-khabaru shibha jumlatin, bahwa khabar atau pelengkap daripada mubtada dalam bentuk syibah jumlah, yaitu menyerupai kalimat. Menyerupai kalimat. Yang dimaksud dengan syibah jumlah di sini adalah jar dan majrur serta dharaf. Jar majrur, yang disebut jar adalah huruf jar beserta isim yang dijarkannya. Kemudian dharaf, yaitu keterangan. Baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Contoh di sini di antaranya adalah jar majrur li akhun. Li akhun artinya adalah saya memiliki seorang saudara laki-laki. Li akhun. Nah, li di sini adalah syibul jumlah jar majrur, dia didudukan khabarnya didulukan, sedangkan mubtada'nya yaitu akhun diakhirkan. Nah, kenapa? Karena mubtada'nya dalam bentuk nakirah. Dan dia tidak disifati dengan sifat dan tidak juga diidhafakan. Maka hukum di sini adalah wujubu ta'khiril mubtada'. Wajib hukumnya mengakhiri mubtada' dan mendulukan khabar. Contoh lagi yang dicontohkan oleh pengarang kitab ini adalah indana sayyaratun. Indana sayyaratun. Kami memiliki sebuah mobil. Nah, tidak boleh kita, atau tidak benar dan tidak sahih kalau kata sayyarahnya didudukan dalam bentuk nakirah, yaitu sayyaratun indana. Hadza khata'. Kenapa salah? Kena mubtada'nya dalam bentuk nakira, tanda dia nakira adalah tidak memakai alif dan lam, dan dia bukan isim alam. Sementara khabarnya dalam bentuk syibul jumlah, di sini dalam bentuk dharaf, indana. Jadi yang benarnya adalah diakhiri mubtada'nya. Indana sayyaratun. Indana sayyaratun. Akan tapi jika mubtada'nya disifati dengan sifat, satu sifat, atau diidhafakan kepada isim nakira, tapi kalau idhafah dari isim ma'rifah, itu tidak menjadi persoalan. Nah, artinya apa? Boleh letakkan di awal, dan itu hukum asal, dan boleh diakhiri. Contoh, as-sayyaratu indana, atau indana sayyaratu. Sayyaratu Zaidin, sayyaratu Zaidin indana, atau indana sayyaratu Zaidin. Nah, karena itu dalam bentuk ma'rifah. Nah, demikian juga kalau bentuk mubtada'nya nakirah tapi disifati dengan satu sifat, contohnya li sayyaratun jamilatun atau indi sayyaratun jamilatun. Nah, ini boleh letakkan di akhir dan boleh diletakkan di awal. Sayyaratun jamilatun li atau sayyaratun jamilatun indi atau indi sayyaratun jamilatun atau in li sayyaratun jamilah. Nah, di akhir mubtada itu lebih banyak digunakan. Lebih banyak digunakan mubtada'nya dalam bentuk nakirah yang disifati. Termasuk yang diidhafakan kepada isim nakirah. Karena hukumnya tetap nakirah. Contoh, li, masalan, amam al-ma'had sayyaratu mudarisin. Amam al-ma'had sayyaratu mudarisin. Kata sayyara ini masih dalam bentuk nakirah, karena dia diidhafakan kepada isim nakirah, yaitu mudarisin. Tidak menghasilkan ma'rifah. Jadi seperti ini, boleh di awal, boleh di akhir. Sayyaratu mudarrisin amam al-ma'hadi atau amam al-ma'hadi sayyaratu mudarrisin. Akan tapi saya katakan lebih banyak digunakan bahwa mubtada'nya diakhirkan. Jika mubtada'nya dalam bentuk nakirah, tidak disifati dan tidak diidhafakan, sementara khabarnya syubul jumlah, maka wajib diakhiri. Sebagaimana dicontohkan dalam kitab ini. Baik, itu pelajaran yang lalu. Kita mengulang sedikit supaya tidak lupa. Kita lanjutkan pada bagian ba. Pada bagian ba, yaitu mubtada' dalam bentuk nakirah, yaitu isim istifham. Isim istifham digolongkan dia nakirah. Kenapa? Karena isim ini mubham. Semua isim istifham digolongkan isim mubham. Mubham artinya apa? Maknanya belum jelas. Maknanya belum jelas dan itu masih umum. Contoh, man, siapa? Nah, ini siapa ini kan belum jelas. Belum jelas maknanya. Nah, siapa yang Anda maksud? Man. Ma, apa? Aina, di mana? Kam, berapa? Jadi semua isim istifham termasuk mubham. Mubham artinya maknanya, pengertian maknanya belum tertentu. Maka dikatakan isim ini digolongkan nakirah. Baik, tafadhal Hasan, kita minta kepada peserta, baik pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja untuk interaktif dan untuk kajian pada malam hari ini. Untuk membaca bagian yang ba pada halaman 90. Ya. Fadhal Salisan. Baik, jazakallah khair dan pendengar setelah pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk menghubungi kami, berinteraksi di line telepon 021-823-6543. Dan Anda yang baru bergabung bisa membuka di halaman 90, kita akan mengerjakan atau membaca di latihan bagian ba. Silakan. Kita angkat untuk teleponnya pertama. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Muabdillah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Naam, tafadhali ya Umm Abdillah. Ba, bagian ba. Ukrai. Ba. Naam. Al-yakuna al-mutada. Al-yakuna al-mutada. An yakuna al-mubtada'u ismus istifham. Lahza. Sebentar. An yakuna mubtada'u ismi istifhami. Ismu au isma au ismi. Ismu. Bid-dhamma. Dengan dhamma kan? سؤال لحظة دقيقة لماذا منصوبا خبر إن خبر إن من إن لسيدو أنا خبر كان خبر كان طيب خبر كان Baik, ma hukum khabar kana? Mansub ya. Ya, Alhamdulillah. Marfu atau mansub? Mansub. Mansub, yakin? Yakin, ha? Iya. Iya, maka ya, itu jangan lupa. Jadi, amal kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ingat saja satu ayat. Ya. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Iya kan? Ya. Wa kana Allahu aliman hakima. Kita lihat setelah kana atau setelah kana lafaz jalalah. Lafzul jalalah itu Allah berharakat dhammah, berarti dia marfu, itulah isimnya. Kemudian khabarnya mana? Ghafuran mansub. Naam. Wa kana Allahu ghafuran. Jadi apa? Isim kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, di sini mana isim kana atau isim yakunu? Mubtada'u. Mubtada'u. Mana khabarnya? Isma. Jadi kalau itu Pak, berbaris fathah bukan baris dhamma dibacanya. Nah. Al yakuna mubtada'u isma istifhamin. Iya, isma istifhamin. Isma istifhamin. Iya. Wa asma'ul istifhamin. Iya. Nakiratun. Iya, nakiratun. Iya. Mm-mm. Lahu ma bika guna ismu istifhami ma mubtada'u wal jaru wal majrur bika khabar. Baik, terjemahnya? Bahasanya mubtada'. Bagian kedua yaitu nah coba kembali ke atas sedikit di atas judul waqad yakunul mubtada'u nakiratan bisyurutin minha, iya kan? Terkadang qad itu apa? Kalau qad masuk pada fi'il mudhari litaqlil, menunjukkan sedikit. Jadi terkadang mubtada dalam bentuk nakirah dengan syarat diantaranya, nah alif sudah kita kupas, kemudian yang ba, apa itu ba? Ba kedua. Bahasanya mubtada isim istifham. Iya, jadi mubtada dalam bentuk isim istifham. Nah, dalam kurung itu keterangannya isim istifham adalah nakirah. Iya, bukan ma'rifah ya, nakirah. Ya, karena maknanya masih umum. Terus nahu contoh? Contohnya mabika. Mabika. Iya. Mabika. Apa artinya? Apa yang bersamamu? Bukan. Ma bika. Apa denganmu? Iya. Apa denganmu? Iya. Baik. Ma di sini. Ma di sini apa? Isim? Isim istifham. Ismul istifham. Ma sebagai apa? Mubtada. Iya. Jar dan majrur. Jar majrur. Sebagai apa? Kho? Khabar. Iya. Nah ini perlu diketahui, ma itu isim istifham, dia sebagai mubtada kalau setelahnya adalah sibul jumlah atau majrur. Ini diantaranya ya, sibul jumlah atau majrur. Sibul jumlah itu jar majrur atau atau dharaf. Nah, seperti ma bika. Ma bika, ma fil sunduk. Ma fi sunduk. Paham? Ma fi sunduk. Nah, itu ma isim istifham. Nah. Kata ma ini terkadang digabung dengan za. Za. Mafhum? Jadi madza. Madza. Nah, terkadang digabung dengan za. Jadi itu dua kata. Jadi madza. Za itu adalah isim isyarah. Isim isyarah. Jadi menjadi satu kata. Jadi madza apa? Madza fis sunduk. Jadi madza ma itu juga isim isim. Madza juga isim istifham. Dia sebagai mubtada. Mana khabarnya? Bika. Fis sunduk. Tadi mada fi sunduk atau ma fi sunduk. Ma fi sunduk atau mada fi sunduk. Kedua-duanya benar sahih. Nah. Contoh lain? Ma fi al-fasli. Ya, atau mada fi al-fasli. Iya. Nah, ini salah satu tanda bahwa ma isim istifham itu sebagai mubtada manakala di depannya apa? Syibul jumlah jar majrur. Iya. Kelas? Iya. Cakap ya, maaf. Nah. Asani, Pak. Baik. Baik, labas. Ikra'i. Asani. Man maridun. Man maridun, iya. Guna, ismu istifhami. Iya. Man mubtada'u. Mubtada. Wa maridun khabar. Maridun khabar, iya. Baik, ini juga. Man. Man di sini sebagai mubtada. Setelahnya isim dalam bentuk nakirah. Isim dan bentuk mudhaf. Man maridun. Siapa yang sakit? Iya. Man maridun. Siapa yang sakit? Man naimun. Siapa yang tidur? Nah, sini man sebagai apa? Mubtada. Sedangkan maridun sebagai khabar. Ini juga perlu diketahui. Ciri bahwa man itu mubtada. Setelahnya khabar. Manakala setelahnya dalam bentuk jumlah fi'liyah, sedangkan fi'ilnya adalah fi'il lazim. Contohnya, contohnya man ja'a, man hadara, man ja'a, siapa yang datang, man hadara. Ya, ini man itu mubtada. Man itu mubtada, setelah man itu adalah bentuk jumlah fi'liyah sebagai khabar. Iya, sebagai khabar. Halo? Ya, Ustaz. Nah, jadi tidak selamanya atau tidak semua man istifham itu sebagai apa? Sebagai mubtada. Terkadang bisa sebagai khabar. Nah, contoh sebagai mubtada, apa tadi sudah? Sebagai khabar. Manakala setelahnya adalah isim ma'rifah. Contoh, man anta. Man anta, dan ini terlihat dari jawaban. Man anta, maka man itu istifham sebagai khabar, anta di sini sebagai mubtada. Anta sebagai mubtada, itulah pendapat yang kuat. Ya. Kenapa? Kita lihat jawabannya. Man anta, apa jawabannya? Ana Muhammad misalkan. Ana talib. Man anta? Ana tilmiz. Nah, di sini jawabnya apa? Man anta? Ana. Nah, ana ini adalah jawaban daripada anta. Jadi man anta, ana. Ana tilmiz. Tilmiz ini adalah jawaban daripada man. Nah, oleh karena itu apa? Kita lihat jawabannya. Nah, di sini adalah ana sebagai mubtada, talibnya sebagai khabar. Demikian juga kita kembali pada istifham, man anta, man itu ada khabar, anta sebagai mubtada. Asalnya adalah anta man. Nah, karena istifham tidak bisa diletakkan di akhir, dia mesti letakkan di awal. Apakah dia mubtada atau bukan? Mesti letakkan di awal. Nah, jadi man anta atau mas, kalau dia ma, mas muka itu ma itu bukan mubtada. Ma itu khabar. Ismuka adalah mubtada. Nih, kita lihat jawabannya. Ismi. Nah, ismi mubtada. Ismi Ali sebagai khabar. Ya. Nah, termasuk di sini apa? Man maridun, man mubtada, maridun khabar. Tapi pembahas ini adalah man ini adalah isim istifham sebagai mubtada, dia digolongkan nakirah. Digolongkan nakirah. Baik, ahsan. Barakallahu fiik ya, Umma Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya, Umma Abdullah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Umma Abdullah di line telepon 0218236543. silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Dan anda yang baru bergabung silakan dibuka di halaman 90. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Umur Fatimah. Ya, umur Fatimah. Ya, silakan. Naam, tafadhali. Naam, Ustaz. Iqra'i wasili fil qira'ah. Kam taliban fil fasli. Naam. Huna sul sibhami. Kam mubtada'un. Wa fil fasli khabarun. Iya. Jadi kam di sini adalah mubtada. Sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada. Jadi kam taliban fil fasli. Nah, dia tanda mubtada apa? Manakala setelah kam ini, yaitu syibul jumlah jar majrur. Nah, nah, kalau taliban itu tamyiz ya, dia nah, tamyiz, dia enggak mungkin sebagai mubtada. Karena mubtada itu hukumnya marfu, ya. Nah. Kam taliban, taliban sebagai tamyiz untuk menjelaskan makna kam. Ya. Nah, kita lihat setelahnya adalah syibhul jumlah. Iya, syibul jumlah. Nah. Baik itu jar majrur atau dzaraf. Nah, coba kasih contoh lain. Kam fundukan fi syari'i? Naam, kam fundukan fi syari'i. Iya, betul. Apa artinya? Berapa hotel yang ada di jalan? Di yang ada di jalan? Iya, berapa hotel yang ada di jalan raya? Iya. Nah. Baik, contoh syibul jumlah yaitu dzaraf. Dzaraf. Kam mudarrisan amamal madrasati? Naam, kam mudarrisan amamal madrasati? Naam, Ustaz. Sahih. Naam. Apa artinya? Ada guru berapa di depan sekolah? Iya. Iya. Berapa guru di depan sekolah? Iya. Jadi kam ini kedudukan sebagai mubtada. Nah, mana khabarnya? Fil madrasati atau nah. Amamal fasli, amamal madrasati, nah, syibul jumlah ya. Amamal madrasati. Nah, demikian juga kam sebagai mubtada kalau setelahnya adalah fi'il lazim atau fi'il jumlah fi'liyah. Yang fi'il ini sudah sempurna. Contoh, kam kitaban doa. Kam kitaban doa. Doa itu kan fi'il, ya kan? Nah. Kam kitaban doa. Kam taliban hadara. Kam taliban hadara. Apa artinya? Berapa murid yang hadir? Ya, berapa siswa atau mahasiswa yang telah datang? Nah. Nah, kita lihat hadara itu fi'il. Nah. Nah, di sini apa menunjukkan bahwa kam itu sebagai mubtada. Iya. Baik, mungkin kisah coba kasih contoh lagi setelahnya fi'il. Kam waladan la'iba? Naam, kam waladan la'iba? La'iba atau fi'il mudhari kam waladan yal'abu. Iya. Kam waladan yal'abu. Apa artinya? Berapa anak yang sedang bermain? Yang sedang bermain. Kalau la'iba? La'iba telah bermain. Nah, berapa anak yang telah bermain? Telah bermain. Iya. Ahsan, barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Ini soal Ustaz. Masyaallah. Apa untuk ini tamyiz yang al-adad Ustaz? Berarti hitungannya atau hanya berlaku untuk hitungan 13 sampai dengan 99 ya Ustaz? Dia menjadi tamyiz Ustaz. Bunda. Ikan dia kan tamyiz kan hukumnya mansub Ustaz. Itu ada kurang faham makanya. Gitu. Iya. Nah, maksud jadi mohon penjelasan Ustaz. Oh iya. Jazakallahu khairan wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Umma Fatimah. Barakallahu fiik. Najib Basharan akhir Ustaz. Baik, kita jawab langsung ya masalah. Iya, tapi enggak lupa. Fungsi tamyiz itu adalah menjelaskan bagi isim yang mubham. Adat termasuk kata mubham. Jadi adat itu termasuk isim yang mubham. Perlu ada penjelasan. Ya, dikatakan tamyiz. Nah, tamyiz adat ini ada yang jamak majrur, ada yang mufrad mansub, ada yang mufrad majrur. Iya. Cuma kalau dia mansub baru di'irab tamyiz. Kalau dia majrur tidak diurai dia sebagai tamyiz, tapi diurai sebagai apa? Mudhaf ilaih. Tapi makna fungsinya adalah tamyiz. Ya, ingat. Fungsinya adalah tamyiz. Tamyiz apa? Membedakan, artinya menjelaskan. Jadi fungsinya sama. Jadi fungsi baik dia majrur atau dia apa? Mansub, fungsinya sama, sama-sama menjelaskan isim yang mubham. Ya, isim mubham. Cuma ketika menguraikan jabatan kata yang dikatakan tamyiz itu kalau dia mansub. Karena hukum tamyiz adalah hukum dasarnya adalah mansub. Nah, kalau dia majrur dihukum apa? Dia sebagai mudhaf ilaih. Ya. Nah, 3 sampai 10 tamyiznya adalah jamak majrur. Ya. Jamak majrur. Ya. Jadi dalam bentuk kata gabung idhofah. Idhofah contohnya salasatu kutubin fil haqibati salasatu kutubin. Nah, apa i'rab kutubin ini? Mudhaf ilaih, tidak di'rab tamyiz, tapi fungsinya adalah kegunaannya adalah untuk menjelaskan, ya. Untuk menjelaskan kata salasa. Karena salasa ini kan termasuk kata yang mubham. Kalau kita katakan fil haqibati salasatun, di tas itu ada tiga. Tiga apa? Kan belum jelas. Nah, maka perlu penjelasan. Penjelasan itu dikatakan tamyiz. Nah, cuma tamyiznya di sini adalah hukumnya jamak majrur. Ya, jamak majrur. Ketika diuraikan jabatannya, umpamanya kan fil haqibati salasatu kutubin fi harfu jarrin mabni ala sukun. Al-haqibati ismun majrurun bifi wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirihi wa shibul jumla jar wa majrur fi mahali raf'in khabar muqaddam salasatu mubtada muakhar marfu'un wa radrafi dhammatu zahiratun fi akhirihi wa huwa mudaf kutubin mudafun ilaih majrurun wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirihi. Nah, itu cara murikan jabatan. Jadi kutubin tidak kita katakan apa? Tamyiz majrur wa alamatu jari, enggak. Nah, karena tamyiz itu hukumnya mansub pada dasarnya, pada asalnya. Nah, kecuali kalau tamyiz mansub, maka di i'rab dia tamyiz. Nah, itu kapan? Kalau angkanya 11 sampai 99 mufrad mansub. Mansub. Nah, seperti dalam Quran, ra'aitu ahada asyara kaukaba. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ya. Allah firman ala lisan Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nah, kaukaban ini mufrad mansub. Kenapa? Karena angkanya 11. Ya. Nah, bagaimana i'rabnya kaukaban? Kita i'rabkan tamyiz. Ya. I'rabnya tamyiz dan itu bukan mudhaf ilaih, mudhaf ilaih hukumnya majrur. Nah, karena dia mansub maka di'rabkan tamyiz. Nah, fungsinya sama, menjelaskan. Baik itu majrur atau dia mansub. Demikian juga 100 ribu dan kelipatannya masing-masing hukumnya adalah mufrad majrur. Mi'atu kitabin. Nah, mi'atu kitabin, mi'atu jaldatin. Nah, jaldatin i'rabnya tidak ada katakan tabi, tapi i'rabnya apa? Mudhafun ilaihi ketika mulaikan jabatannya. Tapi fungsinya sebagai tamyiz untuk menjelaskan. Nah, Tayyib, jazakallahu khair. Demikian Ummu Fatimah pertanyaan yang disampaikan dan penjelasan faedah-faedah yang kita dapatkan dari jawaban Ustaz. Semoga ini bisa memberikan tambahan maklumat terkait dengan tamyiz dan adad dan ma'dud tentunya saja. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Abu Irfan. Naam. Abu Irfan, tayyib barakallahu fik, dari Bandung ya. Ahlan bikum. Khair. Naam. Fadal ya Abu Irfan, mungkin bisa kasih contoh yang apa? Mubtadanya isim istifham. Apakah itu ma atau man atau kam? Iya. Contoh saja. Iya, contoh. Man fil fasli. Taib, man fil fasli. Taib, contoh lain. Siapa dalam kamar mandi? Man fil hammam. Man fil hammami. Ya, man fil hammami. Iya, betul. Jadi man di sini apa? Sebagai Sebagai mubtada. Iya. Mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya fil hammami. Nah, fil hammami syibhul jumlah. Iya. Syibhul jumlah. Nah. Siap. Contoh lain? Contohkan? Oh. Iya. Contohkan. Iya. Berapa anak? Berapa anakmu? Kam waladan? Kam. Jaid, kam waladan? Kam waladan. Kam waladuka? Kam waladan laka? Kam waladan laka? Iya, kam waladan laka? Iya. Kam waladan laka? Nah, ini apa? Mana mubtada'nya? Mubtada'nya kam. Iya. Kemudian khabarnya waladan. La, waladan sebagai tamyiz. Iya, sebagai alam, ya. Tamyiz. Karena kam ya. Ini apa? Isim, isim mubham. Iya. Isim mubham. Iya, isim mubham perlu penjelasan. Penjelasan itu katakan tamyiz di sini hukumnya mansub. Jadi kam waladan. Naam. Kam waladan laka. Laka. Ya. Ya. Jadi khabarnya mana? Laka. Laka. Iya. Nah, betul. Contoh lain? Yang ada kata kerjanya? Setelah kam. Kata kerja di sebagai apa, Son? Sebagai. Nah, jadi kata kerja itu sebagai khabar. Itu menunjukkan bahwa kam itu sebagai mubtada. Jadi sudah kita kasih contoh, kam kitaban doa, kam kitaban doa, berapa kitab yang hilang? Ya. Kam. Kam awaladan. Kam waladan. Iya. Iya, kam setelahnya mufrad mansub tamyiz. Kam waladan? Kam waladan? Mesti ini, jar majrur lagi, jar majrur. Saya minta ini apa? Jumlah fi'il. Ah, jumlah. Iya, fi'il. Kam waladan zahabu? Zahaba, ya. Zahaba. Iya, kam waladan zahaba. Ya, kenapa zahaba? Karena walad itu apa? Mufrad. Iya, kam waladan zahaba. Iya. Berapa? Berapa anak yang pergi? Yang pergi, iya. Ya, berapa anak yang pergi? Itu bukan berarti anak pergi cuma satu orang, enggak? Iya. Oh. Nah, ini kan masih umum kan? Umum. Nah, Ustaz. Iya. Kam waladan zahaba. Berapa anak yang pergi? Nah, Ustaz. Iya. Baik, contoh lagi? Untuk yang terserah pakai ma. Oh. Ma atau mada, silakan. Mada. Mada taf'alu. Mada taf'al. Jadi mada taf'alu. Mada taf'alu. Apa artinya? Apa yang kau kerjakan? Apa yang sedang kau kerjakan? Baik, mada ini sebagai apa? Mada sebagai mubtada. Mubtada, sahih. Baik, mana khabarnya? Taf'alu. Taf'alu. Kena aja apa? Bentuk apa? Jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Kena jumlah fi'liyah tidak bisa menjadi subjek, tidak bisa menjadi mubtada. Dia hanya bisa menjadi apa? Nah, bisa menjadi khabar. Ya, taib ahsanta. Barakallahu fik. Fika warakallahu fik. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Bu Irfan. Ibnu barakallahu fik. Taib. Nah, kita masuk pada asalis tartibul mubtada wal khabar ini. Iya. Tertibul mubtada'i wal khabar. Ini masih bahas tentang apa? Mubtada' dan khabar. Nanti terus sampai selanjutnya tentang hukum-hukum khabar. Iya. Baik, silakan Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan kembali kepada pendengar dan pemirsa Roja TV dengan telepon 0218236543. Anda bisa membaca nas yang terdapat di latihan ketiga di halaman 90. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Pak? Dari Zamzuri, Ustaz. Pak Zamzuri, di mana, Pak? Dari Bekasi. Baik, tafadhal. يقرأ؟ نعم يا أستاذ. ما أكل الكتاب؟ في ada di ada. في ها في itu mana موجود. موجود. هذا في هذه اللغة عامية يعني بحث عامية. طيب تفضل. Iya. Baru ni tadi. Iya. Tafadhal ikra. Silakan Pak Samsuri. Dari mana Ustaz? Al-Thalith nomor 3. Safat Naam Safat Tis'un. Halaman 70. Naam tartibul mubtada' wal khabar. Tartibul mubtada' wal khabar. Naam. Coba dibaca harakatnya lengkap. Ayat takut. Ain, coba ulang kembali. Tertibul mubtada'i, ya. Tertibul mubtada'i wal khobari. Wal khobari, taib. Al aslu ayyataqaddamal mubtada'u alal khobari. Iya. Nahwu anta mudarrisun. Wa yajuzu maksuhu nahwu amudarrisun anta terusin Ustaz. Taib, sampai situ dulu. Coba terjemahkan tertibnya atau urutan mubtada dan khobar. Iya, urutan atau susunan mubtada dan khobar. Iya. Al-aslu yang sudah bahasa kita ya, asal. Asalnya mendahulukan mubtada daripada khobar. Iya, jadi hukum asal ya. Jadi asalnya ya, mendahulukan mubtada. Iya, iya. Daripada khobar. Jadi mubtada dulu baru khobar. Iya. Contoh anta mudarrisun. Anta adalah mudarrisun. Iya. Guru. Terus dan waya jusu ngaksuhu dan kadang-kadang sebaliknya. Apa ini waya jusu aksuhu? Oh, boleh, boleh itu maaf. Nah, iya. Di, boleh diperbolehkan kebalikannya. Nah, kebalikannya. Contoh gurukah kamu? Iya, amudarrisun anta. Iya. Apakah engkau guru? Iya, apakah seorang guru kah Anda? Iya, iya. Iya kan apakah gitu. Apakah guru Anda itu? Apakah seorang guru kah Anda? Iya. Baik. Terus baca selanjutnya. Wa yajibu ayataqaddamal mubtada'u. Idza kana ismun istifham. Coba ulang kembali. Wajibu ayataqaddamal mubtada'u idza kana ismun istifhamin. Ismun au isma? Tarfa'ul isma. Naam. Ismun. Kenapa ismun? Tarfangul kana. Jadi isim kana? Iya, isim kana. Mana khabarnya? Iya, kana ismun. Nah, di sini bukan ismun, tapi isma. Isma istifhamin. Jadi kenapa dia sebagai khabar kana? Ya, sedangkan isimnya adalah bentuk dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa kembali apa? Kembali ke mana? Mubtada. Iya. Iya. Wa yajibu an yataqaddamal mubtada'u idza kana ay idza kana al mubtada'u. Nah, itu takdirnya. Idza kana ay idza kana mubtada'u ism istifhamin. Iya. Iya. Saya ulangi tadi. Iya, silakan. Wa yajibu ayyataqaddamal mubtada'u idza kana isma istifham. Naam. Betul. Ma bika man marid? Iya, ma bika man marid? Man maridun. Iya. Baik. Ma bika bimana madza bika? Apa ada, apa denganmu? Man maridun, siapa, siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Iya. Baik, ahsan, bacaannya sudah bagus. Ya, nah, coba lanjutkan, lanjutkan aja. Nanti saya akan jelaskan. Iya, ini perlu penjelasan. Wa yajibu ayataqaddamal khabaru idza kana isma istifham. Nahu ma ismuka, masmuka. Iya. Masmuka. Kaifa haluka? Iya, kaifa haluka? Coba terjemahkan. Dari mana Ustaz terjemahnya? Wajibu. Wajibu taqaddama itu. Wajibu an yataqaddama, iya. Dan diwajibkan mendahulukan mubtada. Wajib harus ya. Wajibu dan harus atau wajib atau harus. Oh iya ya. Iya. Jadi wajib bukan arti istilah fikih ya. Iya iya iya. Jadi harus. Iya, dan harus mendahulukan khabar. Dan harus mendahulukan khabar jika ada isim istifham. Bukan ada, jika khabar tersebut, karena isim kana itu dhamir mustatir takdir huwa kembali pada khabar. Nah, jadi harus mendahulukan khabar jika khabar tersebut dalam bentuk isim istifham. Oh, iya. Gitu. Iya, iya, terima kasih. Ya. Jadi harus tahu mana mana isi mana khabarnya. Ya, kalau ya, tidak nanti terjemahannya enggak pas nanti. Iya. Nah, disitulah pentingnya apa? Mengetahui grammar. Iya. Iya. Ya. Nahu contoh apa? Iya. Baca. Contoh. Nahu ma bika. Yang mana ini? Bukan ini bawah. Yang di bawah. Oh, yang di bawah. Iya, iya. Nahu ma masmuka. Iya. Apa artinya? Siapa namamu? Nah, itu bahasa kita siapa, kan? Iya. Kalau padahal ma ini kan apa ini? Apa ya? Iya, tapi enggak tepat diterjemahkan apa, bahasa kita enggak masuk. Iya. Iya. Jadi juga enggak bisa. Makanya ketika kita berbahasa Arab, ya, ketika kita bikin bahasa Arab enggak bisa kita masukkan kaidah Indonesia 100% belum tentu sama. Ya kalau kita ngikut siapa Anda, tentu bahasanya apa? Man, kan gitu. Man ismuka, kan gitu kan? Oh iya iya. Atau man ismuka. Nanti man ismuka ada pahit muka lagi nanti. Jadi artinya apa namanya gitu. Kalau ya kalau terjemahannya tentu sesuai dengan bahasa baiknya, translate-nya apa itu siapa namamu. Jadi tetap bahasanya siapa. Iya, tapi Arabnya masmuka. Ya. Nah ini perlu diketahui. Iya iya iya. Ya. Arabnya tetap masmuka, tapi terjemahannya apa? Siapa namamu? Iya. Ya. Karena keterjemahkan apa namamu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Iya iya. Nah mungkin tiba pertanyaannya, kenapa pakai ma? Kenapa nggak pakai man? Iya kan? Ma itu kan untuk yang tidak berakal. Ya, man itu yang berakal. Karena yang ditanya ini bukan orang, tapi ditanya itu nama. Nah, iya kan? Iya, iya. Nama itu enggak berakal. Iya, yang berakal itu orangnya, yang pemilik nama. Iya. Makanya iya, pakai ma. Iya. Mas muka. Iya, iya. Iya. Iya. Jadi, iya. Nah, mana mubtada di sini? Mana mubtadanya? Ismun. Ismu, betul. Mubtadanya ismu. Mana khabarnya? Kaf. Ma. Bukan. Oh, ma. Ma itu isim istifham, didulukan. Wajib mendulukan khabar di sini. Nah. Baik, contoh yang kedua, kaifa? Kaifa haluk. Iya, kaifa haluka? Bagaimana? Iya. Iya. Khabarmu atau keadaanmu? Iya. Bagaimana keadaanmu? Nah, di sini isim istifham, kaifa sebagai apa? Sebagai khabar ya. Sebagai khabar. Iya, mubtada'nya apa? Mubtada'nya haluk. Haluka. Haluk. Iya, haluka. Baik, ahsan, barakallahu fik. Syukran Ustaz. Afwan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Azam Zuri. Di Bekasi, barakallahu fik, dan kiraannya baik saja. Iya, bagus bacaan. Nah, ini perlu penjelasan ya sedikit. Apa maksud? Iya, bahwa mubtada perlu kita ketahui. Mubtada, hukum asal mubtada itu ada letak di awal. Nah, letak di awal. Terkadang letak di akhir. Mubtada khabar dulu kan, lalu mubtadanya di akhir, atau disebut istilah apa? Arabnya taqdimul khabar 'alal mubtada. Taqdimul khabar 'alal mubtada, mendukan khabar atas mubtada. Dan itu hukumnya apa? Ada boleh, ada wajib. Nah, ada boleh, ada wajib. Nah, kita lihat dulu yang wajib dulu. Ya, ada beberapa faktor mewajibkan mendukan mubtada. Ya. Ya, wujubu taqdimul khabar 'alal mubtada. Bismillah. Wujubu taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Nah, wajib dudukan mubtada, wajib dudukan khabar atas mubtada. Berarti khabar dulu. Nah, kapan itu? Yang pertama idza kana mubtada'u. Nakirah. Tadi sudah kita jelaskan. Idza kana mubtada'u nakiratan wal khabaru shibha jumlatin. Nah, apabila mubtada itu nakirah, sedangkan khabarnya, dan khabarnya adalah shibhul jumlah. Tadi contohnya itu apa? Contohnya fil fasli tullabun. Iya. Fil fasli tullabun. Mana khabarnya? Ini dia. Dulukan khabarnya. Kenapa dulukan khabarnya? Khabarnya syibul jumlah, jar majrur, dan mubtada'nya nakirah. Nah. Contoh lain apa? Amam al-masjidi imamun. Nah. Imamun. Di depan masjid seorang imam. Amam al-masjidi imamun. Nah, ini khabar. Dulukan. Mubtada'nya ini dia. Mubtada'. Ini mubtada'. Ini mubtada'. Nah, ini khabar. Nah, ini kenapa mubtada'nya nakirah, khabarnya syibul jumlah, jar majrur, atau dharaf. Tidak boleh kita katakan tullabun fil fasli imamun amam al masjidi. Hada khata. Nah, ini hukumnya wajib diakhirkan mubtada'. Yang kedua, idza kana idza kana al mubtada'u fihi dhamirun fi dhamirun ya'udu 'ala ba'd al-khabari. Apabila mubtada terdapat padanya dhamir, dhamirun, ada dhamir ya'udu, kembali kepada sebagian khabar. Nah, itu khabarnya syibul jumlah atau jar majrur. Nah, kena syibul jumlah jar majrur ini ada khabar dua kata. Huruf jar dan majrur atau dharaf dan serta mudhaf ilainya. Apa contohnya? Misalan fil hadiqati atau fis sayyarati atau fil hadiqa fil bustan. Fil bustani, di kebun itu, apa? Sahibuhu. Pemiliknya. Sahibuhu. Nah, ini khabar ini mubtada. Bolehkah didulukan sahibuhu fil bustan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di mubtada ini ada dhamir. Dhamir kembali kepada sebagian khabar. Ini kan khabar fi al-bustan. Dia kembali pada kata bustan saja, tidak kembali pada fil bustan. Hanya kembali kepada kata al-bustan. Itu dikatakan ba'dil khabar, sebagian khabar. Khabar ini kan semuanya fil bustan, dua kata. Tapi hadhamir ini kembali kepada kata ya'udu 'alal bustan faqat, kembali pada kata bustan saja. Nah, seperti ini wajib diakhirkan mubtada. La yajuzu an naqula au la yasih an naqul. Tidak benar kalau kita katakan apa? Sahibuhu fil bustan. Kita balik. Sahibuhu sahibu. Naam. Sahibuhu. Tulis sahibuhu. Naam. Fil bustan. Dengan maksud, ha ini maksudnya bustan. Pemiliknya ada di dalam kebun itu. Iya. Pemiliknya ada kebun itu. Kita maksud ke pemiliknya apa? Nya kebun. Itu maksud. Nah, kalau begini, hadza la yasih. Karena dhamir harus kembali kepada berapa? Sebelumnya. Iya. Nah, ini seperti ini wajib dilakukan. Fil bustani sahibuhu. Misal akhir, misalan fil bayti sahibuhu. Nah, fi sayyarati sahibuha, pemiliknya. Atau fi sayyarati sa'iquha, dalam mobil itu ada supirnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wajib mendahulukan mubtada. Itu tadi. Idza kana mubtada'u طيب اذا كان المبتدا محصورا محصورا بانما او بالا mahsuran bi'innama au bi'illa. Apabila mubtada'nya dibatasi oleh innama atau dengan kata illa. Mahsur itu adalah membatasi. Sesuatu yang dibatasi dalam kalimat itu letak di akhir. Perlu ingat, sesuatu yang dibatasi letaknya di akhir bukan di awal. Nah, karena kita membatasi mubtada', yang mana mubtada itu pada hukum asalnya letak di awal, ketika dia dibatasi maka harus letakkan di akhir. Nah, dan berarti apa? Otomatis mubtada khabarnya harus didulukan. Dan itu hukumnya wajib. Apa contohnya? Innama fil innama fil masjidi Muhammadun. Mana mubtada'nya ini Muhammad. Padahal hukum dasarnya letak di awal. Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Akan tapi ketika kita menginginkan bahwa Muhammad saja dalam masjid, maka berarti apa? Mubtada'nya harus diakhirkan. Innama fil masjidi Muhammadun. Sesungguhnya dalam masjid hanyalah si Muhammad. Tidak ada selain dia. Nah. Jadi yang mahsur di sini yang dibatasi al-kata Muhammadnya, bukan kata di dalam masjid. Nah. Jadi maknanya apa? Sesungguhnya Muhammad hanyalah di dalam masjid. Dari mana kata hanyalah innama tadi? Nah. Ya, hanya dalam apa? Afwan. Sesungguhnya dalam masjid hanyalah Muhammad. Sesungguhnya dalam masjid hanyalah Muhammad. Berarti tidak ada orang lain. Hanya dia. Berarti apa? Maka harus didulukan, diakhirkan mubtada, khabarnya dulukan. Tapi kalau kita katakan innama Muhammadun fil masjid, berarti yang mahsur itu adalah kata fil masjidnya, bukan kata Muhammadnya. Nah, itu berarti apa? Wajib mendulukan mubtada. Dan terjemah juga beda. Innama Muhammadun fil masjidi, sesungguhnya Muhammad hanyalah dalam masjid. Berarti apa? Tidak di tempat lain. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa sesuatu yang mahsur itu dibatasi dengan kata innama dan atau illah harus itu letak di akhir. Nah, ini seperti ini. Contohnya, innama fil masjidi Muhammadun, mubtada di sini adalah Muhammad dan itu wajib diakhiri. Karena maksud ini adalah menghasarkan, membatasi mubtada. Kemudian yang contoh illah. Ma. Baik, ma fil masli tidak ada dalam kelas illa Zaidun. Tidak ada dalam kelas kecuali hanyalah si Zaid. Hanyalah si Zaid. Nah, ini mubtada'nya Zaidun diakhirkan. Nah, diakhirkan. Mana khabarnya? Fil fasli. Karena maksud kita adalah membatasi mubtada'nya. Berarti di sini apa? Tidak ada dalam kelas, hanyalah si Zaid. Enggak ada orang lain. Hanya dialah si Zaid yang ada dalam kelas. Nah, ini mubtada' harus diakhirkan. Tapi kalau letakkan di awal, ma Zaidun illa fil fasli, berarti yang dibatasi itu bukan mubtada'nya, tapi yang dibatasi adalah khabarnya. Terjemahan juga tidak sama. Nah, maksud juga tidak sama. Kalau kita putar, ma Zaidun illa fil fasli, arti apa? Si Zaid tidaklah, melainkan hanya di dalam kelas. Nah, hanyalah di dalam kelas. Tidaklah si Zaid, melainkan hanya dalam kelas. Berarti apa? Berarti dia tidak berada di tempat lain. Nah, itu namanya membatasi khabar. Sementara di sini adalah membatasi mubtada. Makanya mubtada-nya diakhirkan. Nah, ini wajib mendahulukan khabar dan mengakhirkan mubtada. Ini satu, dua, tiga. Dan yang keempat, itu isim istifham. Yang keempat adalah, ya, idza kana, kita taruh di sini ya. Ya, mungkin ada yang mencatat. Yang keempat, nah, idza kana al-mubtada'u, apa, isma istifhamin. Isma istifhamin. Nah, apabila mubtada'nya adalah isim istifham. Isim istifham. Nah, ini lagi-lagi saya katakan, lagi-lagi saya katakan apa? Tidak semua isim istifham itu dia sebagai mubtada'. Terkadang ada sebagai khabar. Nah, kalau dia sebagai khabar, maka harus di, kalau dia mubtada'nya, kalau dia khabarnya sebagai isim istifham, maka otomatis khabarnya harus dulukan. Kenapa? Karena isim istifham harus letakkan di awal. Saya ulang kembali. Kalau khabarnya, ini mendudukan khabar ya. Apabila ini afwan bukan mubtada, idza kana al khabaru, ya, karena cerita mendulukan khabar ya, idza kana al khabaru, nah ya, mubtada, idza kana al khabaru isma istifham, apabila khabar itu isim istifham. Jadi ulang kembali, terkadang khabar ada dalam bentuk isim istifham. Jadi, nah, kalau khabar dalam bentuk isim istifham, maka otomatis khabarnya harus dilukan. Kenapa? Karena isim istifham termasuk isim yang harus dilukan. Letakkan di awal. Apa contohnya di sini? Tadi sudah contohnya. Kam, ini isim istifham. Apa sini? Ya. Atau contoh lain, mata. Ya. Ya. Terutama isim istifham yang menunjukkan apa? Waktu. Nah, itu sebagai khabar. Contoh, mata. Ini. Contoh, nahu. Mata al-imtihanu. Mata al-imtihanu. Imtihan ini mubtada. Ini mubtada. Mana khabarnya? Mata. Ini khabar. Kenapa enggak mata ini sebagai apa? Sebagai mubtada enggak bisa. Karena mata ini bukan menunjukkan apa? Waktu. Nah, waktu sama seperti menunjukkan apa? Dzaraf. Ya, dzaraf. Bukankah dzaraf itu sebagai khabar? Nah, contohnya apa? Ar-rihlatu ghadan. Jalan-jalan itu besok. Nah, mana mubtadanya? Ar-rihlatu. Ghadannya sebagai khabar. Ar-rihlatu yaumal khamis. Ya kan? Mana khabarnya? Yauma. Kan dzaraf kan? Keterangan waktu, keterangan apa? Waktu. Nah, demikian juga kalau pertanyaan menunjukkan waktu, mata. Mata al-imtihan, mata itu sebagai khabar, bukan sebagai mubtada. Mana mubtadanya ini? Al-imtihanu. Mata safar. Ya. Mata safar. Ya. Ya, mata safaru. Tadi apa? Kaifa haluka. Nah, ini kan keadaan. Nah. Kaifa haluka. Mana mubtada? Ini halu, ini mubtada. Khabarnya ini khabar. Khabarnya kaifa. Isim isfam sebagai khabar. Nah, inilah di antara apa? Tempat-tempat wajib mendahulukan khabar atas mubtada. Jadi, seulang kembali. Yang pertama, apabila mubtada dalam bentuk isim nakira. Nakira bagaimana? Tadi sudah dijelaskan, nakira ghaira mausuf. Nakira yang tidak disifati dan tidak diidhafakan. Sedangkan, dan khabarnya dalam bentuk sibul jumlah. Ini, fil fasli tullabun. Fil haqibati kutubun, fil maktabati duyufun, ya. Atau dharaf amamal ma'hadi sayyaratun, ya. Kemudian yang kedua, apabila mubtada terdapat dhamir kata ganti, ya, mana dhamir ini kembali kepada sebagian khabar. Dhamir kembali kepada sebagian khabar. Fil bustani sahibuhu, di dalam kebun itu, ada pemiliknya. Nah, ini ku kembali pada al-bustan. Nah, ini mubtada'nya sahibuhu, khabarnya al-bustan. Tidak bisa dibalik sahibuhu fil bustan dengan maksud hanya kembali pada al-bustan. Itu khada khata. Nah, fis sayyarati sa'iquha, dalam mobil itu ada supirnya. Baik, yang ketiga adalah idza kana al-mubtada'u mahsuran bi innama aw bi illa, apabila mubtada' telah dibatasi oleh kata innama atau oleh kata illa. Kerana mahsur dalam susunan bahasa Arab yang dibatasi harus letak setelah illa. Setelah apa? Harus terletak di akhir. Ya. Jadi mahsur di innama atau illa harus terletak di akhir. Contoh, innama fil masjidi Muhammadun. Innama fil masjidi Muhammadun. Di sini yang kita batasi adalah mubtada'nya. Maka di akhir, bukan khabarnya. Tapi kalau khabar dibatasi, maka khabarnya diakhirkan, mubtada didulukan, dan itu hukumnya wajib. Nah. Contoh, innamal a'malu bin niyat. Ya kan? Mana khabarnya? Bin niyat. Ini itu khabar dibatasi. Nah, bukan mubtadanya. Tapi kalau mubtadanya dibatasi, innama bin niyati al-a'malu. Nah, itu kalau mubtada dibatasi. Innama bin niyati al-a'malu. Tapi dalam hadis ini yang dibatasi adalah kata khabarnya bin niat jar majrur. Nah, ini ma fil fasli illa zaidun, kalau pakai illa. Ma fil fasli illa zaidun. Zaidun ini sebagai apa? Mubtada diakhiri karena yang dimaksud adalah zaid ini yang dibatasi dalam kalimat ini. Baik. Kemudian terakhir yang keempat adalah manakala khabarnya dalam bentuk isim istifham. Di antara khabar yang menjadi isim istifham adalah isim istifham yang menunjukkan dzaraf atau waktu seperti mata al-imtihanu, kaifa haluka, nah kaifa haluka, nah. Atau juga man, tadi ada man, ada ma, iya, man dan ma, apa contohnya man anta, man di sini adalah isim istifham, dia sebagai khabar bukan sebagai mubtada, antanya sebagai mubtada muakhar. Dan itu wajib, tidak bisa antaman. Ya. Kalau bahasa sehari-hari bahasa Amia mungkin banyak dipakai antaman, ya kan gitu. Tapi itu menyalah kaidah. As-sahih man anta. Man anta sah. Ya. Baik. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, Anda bisa melihat apa yang dijelaskan oleh Ustaz di papan tulis tadi dan bisa mencatat dari beberapa maklumat tambahan dan keterangan serta contoh-contoh bagaimana kondisi khabar diawalkan Dan ini di luar dari kaidah, ya, dari kaidah asal bahwa mubtada merupakan kata yang pertama, kemudian setelahnya khobar. Dan kita berikan kesempatan bagi Anda mungkin yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan pembahasan ini, dan mungkin ada hal-hal yang belum difahami dari penjelasan atau apa yang tadi kita lihat bersama yang ditulis oleh Ustadz, Anda bisa menghubungi di 0218236543. Dan kami akan angkat juga beberapa pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan pembahasan ini, Ustadz. Iya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan diawalkannya khabar, Ustadz, apakah semua kalimat tanya, kata tanya ini dikatakan khabar, atau kita katakan di sini pertanyaannya adalah mabni, dan kemudian apakah bisa dikatakan semuanya isim istifham? Isim istifham, iya, pada umumnya mabni, ya. Nah. Pada umumnya mabni, ada yang mu'rab seperti ayu, iya, itu mu'rab, tapi umumnya mabni. Isim istifham, saya katakan lagi, Pak, umumnya mabni. Nah. Hampir semuanya mabni. Hanya beberapa, itu pun tidak banyak, seperti ayu, ya. Yang saya ingat itu kata ay, dan itu mu'rab. Bisa ayu, ya, Pak. Ya, bisa ayu, bisa ayah. Ya, dan bisa ayu. Iya, bisa ayu. Ya. Contohnya, Pak, ayya kitabin qara'ta. Ayya kitabin qara'ta. Ayya itu bukan mubtada. Iya. Dia sebagai maf'ul bih muqaddam. Iya, karena kata qara'ta itu membutuhkan objek. Nah, fi'il situ qara'ta. Sebentar. Ya. Dari kata ayu, sudah ayu. Iya. Aina. Iya. Iya. Nah, kalau kita baca ayya, ini ayya kitabin, seperti ayya kitabin qara'ta. Nah, ini sebagai maf'ul, makanya baca ayya, karena kata qara'a membutuhkan objek. Ini fi'il. Tanya fa'il, mana maf'ulnya? Kita katakan maf'ulnya muqaddam. Dulukan. Kenapa dulukan? Karena isim istifham. Lagi-lagi isim istifham itu mesti letak di awal. Nah, enggak ada di akhir. Letak enggak, dan itu wajib. Nah, ayya kitabin qara'ta. Asaba qara'ta ayya kitabin? Qara'ta ayya kitabin. Nah, bukan ayya itu sebagai maf'ul daripada qara'a. Nah, tapi karena istifham maka diakhirkan. Nah, diawalkan. Nah, apakah bisa mubtada? Bisa. Kita bikin kalimatnya. Nah. Ayyu kitabin indak? Ayyu kitabin afham indak? Iya. Ayyu kitabin, apa artinya? Kitab apa yang kau miliki? Ayya kitabin indak atau ayya kitabin laka? Boleh indak, boleh laka. Ayya kitabin indak, kitab apa yang ada padamu, atau kitab apa yang kau miliki? Ayya kitabin, ay, afan, bukan ay, ayyu. Ayu kitabin indak. Ayu ini mubtada. Iya, mubtada. Mana khabarnya? Indak. Sibul jumlah, jar majrur. Sibul jumlah, ya. Iya, dharaf. Ayu kitabin indak. Nah, ini mubtada. Jadi kata ayu ini, isim istifham, dia mu'rab. Dia mu'rab, bukan mabni. Iya, mu'rab. Tapi kalau man, ma, mata, kaifa, hal. Nah, hal bukan isim, ya, itu huruf. Iya. Apalagi, isim istifham, kam, iya. Jadi man, ma, mata, kaifa, aina, aina, iya. Mata, aina, limada, iya. Lima, mada, limada, ya, itu semua ada mabni. Iya. Jazakallah khair dan penjelasan sangat bermanfaat terkait dengan ayu dan ayah serta ayi. Dia mu'rab. Dan satu pertanyaan yang kedua mungkin tadi sudah dijawab bahwa ada pertanyaan istifham atau kalimat tanya istifham tidak seluruhnya isim saja, ada yang huruf. Ada huruf, iya. Enak. Ada huruf seperti hal, itu huruf. A, A, A itu juga ada. Ada A, enak. Nida. A, apa, nida. Naam, apa, gimana, nida benar ya. Iya, ada A sebagai istifham. Iya, contoh, sini ya sudah ada kesini amudarisun anta. Nah. A itu huruf istifham, bukan isim. Ya. Hamzah ya, istifham. Ya. Baik, jazakallah khair, barakallah fiik. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, bagi yang ingin bertanya secara langsung silakan di 0218236543. Masih terkait dengan pembahasan di awalkan khabar dan diakhirkan mubtada. Dan untuk latihan berikutnya itu hafzul mubtada, dihapuskannya mubtada, mungkin kita akan akhirkan nanti saja pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kami terima dari pertanyaan telepon, kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Teh sudah masuk. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Palembang. Masya Allah, silakan Bapak. Tafadhol. Tadi dikatakan bahwa setelah kam itu memerlukan tanwis. Iya. Bagaimana dengan kalimat kami sa'atul an? Tolong jelaskan, Tad. Oh iya. Ya, terima kasih. Afwan. Afwan. Ya, barakallahu fiik. Kemarin sudah pernah saya jelaskan bahwa kam itu terkadang setelahnya apa? Ma'rifah. Terkadang setelahnya isim nakirah. Nah, isim nakirah dia mansub, itu tamyiz. Iya. Nah, sudah pernah saya jelaskan. Jadi tidak harus ya. Tidak harus setelah kam itu apa? Isim nakirah mansub, tidak. Tapi kalau setelahnya dibikin kalimat apa? Isim nakirah mansub, dia hukumnya tamyiz. Nah, terkadang setelah kam itu ma'rifah. Kam umruka. Nah, berapa umurmu? Nah, kam itu sebagai khabar, bukan mubtada. Mana apa? Mubtadanya umruka. Nah, umruka. Kamis sa'atul an. Kamis sa'atul an. Nah, mana mubtadanya as-sa'a? Kam itu sebagai khabar muqaddam. Asal apa? Karena kam tidak bisa, isim tidak bisa letak di akhir. As-sa'atu kam, enggak bisa. Iya, mesti letak di awal. Jadi kamis sa'atul an, lihat jawabannya. Kalau kita ingin mengetahui bahwa as-sa'a itu khabar, bahwa as-sa'a itu mubtada, lihat jawabannya. Kamis sa'atul an? As-sa'a. Kamis sa'a? Al-an itu hanya sebagai dharab ya. Iya, dharab itu boleh letak, boleh apa? Boleh di awal, boleh di akhir. Kamis sa'atul an? Al-ana, al-ana bukan itu sebagai khabar, itu dharab. As-sa'atu at-tasi'atu. Bukan kas sa'ah itu disebutkan dulu bila awal? Mubtada. Kamis sa'atul an? As-sa'atu al-ana at-tasi'atu. Atau al-ana as-sa'atu at-tasi'atu. At-tasi'atu itu bukan na'at, itu khabar. Banyak yang apa? Banyak yang salah memahami. Dikira at-tasi'atu sebagai na'at, tidak. Tasi'atu itu sebagai khabar. Karena yang ditanyakan jam berapa kan? Sahih. Nah, jam berapa? Jamnya apa? Jam 9. 9 itu sebagai khabar. Kamis sa'atul an? Al-an as-sa'atu at-tasi'ah. As-sa'atu rabi'ah. Iya. Ya betul bahwa tidak selamanya setelah kam itu apa nakirah mansub. Nah, terkadang ada yang ma'rifah. Nah, baik. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallah fiik. Kita terima kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Dan pertanyaan terkait dengan dibuangnya khabar, kami akan akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Firza di Kerinci. Akhi Firza, silakan. Naam. Fadhli akhi al-Karim. Bertanya di luar tema, Ustaz. Masih terkait dengan bahasa Arab, Pak, ya? Iya, iya. Baik, silakan. Masya Allah, terputus sambungan teleponnya. Firza, silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kita terima kembali di line telepon 021-823-6543 terkait dengan pembahasan bahasa Arab di jilid ketiga ini. Silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innamal a'malu binniyat, Ustaz. Diulang kembali, mana yang menjadi mubtada? Jazakallahu khair. Iya, mubtada itu al-a'malu mubtada, ya. Kemudian apa? Khabarnya binniyat. Inna itu sudah mulghah, la ta'mal. Iya, asalnya inna, kemudian masuk ma itu ma za'ida, maka tulisnya disatuin. Nah, tidak dipisah. Nah, untuk menandakan bahwa ma itu tidak apa, bahwa inna itu tidak beramal. Taib. Nah, jadi ketika ma ini masuk kepada inna, hanya maka ma itu, saja, ya, ma itu ma zaidah la ta'mal, mulghah. Iya. Makanya al-amalu itu sebagai apa? Mubtada, bukan al-amala. Iya. Iya. Al-amalu khabarnya bin niat syibul jumlah jar majrur. Iya. Taib, mungkin yang jadi pertanyaan, yeah, yang menjadi isim innanya, mungkin mana saat di sini? Enggak ada. Taib. Enggak ada isim inna, karena dia enggak beramal. La ta'mal. Jadi, tidak beramal dia. Jadi kalau dia itu mengira, innama, innama adatul hasar. Iya, adatul hasar, la ta'mal. Ya, asalnya apa? Inna. Ya, kalau mau diuraikan secara rinci bisa. Innama inna harf apa? Harfu taukid wa nasbin. Nah. Mabni al-fathah. Mulgha. Nah. La ta'mal. Ma ma apa? Ma az-za'idah. Ma az-za'idah. Nah, la mahala lahu min al-i'rab. Nah, ya, masyaallah. Biasanya di'rab secara langsung ya innama adatul hasar. Ya. Baik, Ustaz. Mabni al-sukun. Kemudian al-amalu mubtada marfu'un bid-dhammah wa bin-niyyah khabar. Kemudian bin-niyyah isbul jumlah jar majrur jadi bi khabar. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fik. Demikian dan pertanyaan sangat bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan isim istifham dengan harf istifham, Ustaz? Oh iya. Iya, kalau apa kalau isim ya menunjukkan apa? Menunjukkan ini ya. Apakah menunjukkan zatul syai atau zatul syakhs? Ya. Hmm. Atau menunjukkan waktu? Ya. Nah. Atau menunjukkan keadaan? Atau menunjukkan jumlah? Ya. Menunjukkan jumlah. Kalau makanya A itu apakah dia bukan isim? Ya. Itu huruf. Ya. Demikian juga hal. Ya. Juga hal. Itu yang diungkapkan, ditetapkan oleh para ulama lughah. Jadi hal itu bukan isim sahab tapi huruf. Huruf istifham. Ya. Jazakallah khair. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang kami angkat dari Bapak Poniman di Jambi. Ustaz, bagaimana belajar bahasa Arab bagi saya yang baru mau belajar, Ustaz? Jazakallah khair. Oh iya. Masya Allah. Ya, sudah apa? Sudah berumur ya? Iya. Nggak tahu umur berapa ini. Iya. Nah itu cukup bagus ya. Ada kemauan untuk belajar bahasa Arab. Iya. Yang penting niat itu, niat yang belajar betul-betul niat kena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan niat itu hanya sekedar semata-mata untuk mengisi sisa-sisa umur. Iya. Mm. Yeah. Atau sisa yeah, waktu atau sisa saja. Waktu. Iya. Yeah. Yeah. Jadi betul-betul keinginan untuk belajar bahasa Arab itu betul-betul apa? Dilaksanakan dengan niat yang betul-betul untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah berikan kemudahan. Ya. Yang pertama adalah coba perbaiki baca Al-Qur'an dulu ya. Iya. Baca Al-Qur'an itu sangat penting. Ya. Karena itu bagaimanapun ibadah yang Allah berikan pahala berbeda dengan yang lainnya. Satu huruf Allah berikan pahala 10 ganjaran. Ya. Nah itu yang diluruskan dulu, baca Al-Quran dulu lurus dan makhraj huruf lurus, insyaallah dan itu akan mudah untuk apa mengikuti mempelajari bahasa Arab. Bahasa itu sebetulnya apa? Istimak sebetulnya. Iya, ini sudah pernah saya katakan, kalau untuk belajar bahasa tujuannya untuk bisa berbicara, jadi bahasa itu pada dasarnya istimak. Istimak itu apa? Mendengar. Iya, mendengar kemudian diikutin. Ya, kita lihatlah bayi. Bagaimana bayi itu bisa berbicara padahal umurnya baru setahun. Ya. Dia tidak pernah memegang pulpen untuk menulis, ya. Dan dia juga belum bisa membaca, tapi bisa berbicara. Ya, apakah dia anak orang Arab atau bukan orang Arab? Ya. Ya, anak kita lah, umur setahun dia sudah bisa berbicara dengan bahasa Indonesia kan gitu. Ya. Kalau orang Arab suruh belajar bahasa yang sudah berumur belajar bahasa Indonesia mungkin bisa butuh waktu lama kan, tapi anak cukup setahun dia. Nah, kenapa? Itulah kita katakan bahasa itu istimak, mendengar. Ya, dengan setiap saat dia mendengar apa yang diungkapkan oleh ibunya atau ayahnya atau saudaranya, lalu diperhatiin, lalu didengar, kemudian dia apa berusaha untuk mencoba mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh orang sekitarnya. Nah, setiap saat, bahkan setiap hari. Ya. Maka begitulah cara memperoleh bahasa. Nah, demikian juga untuk belajar bahasa Arab ini. Istimak, tanpa kita memegang atau membaca buku, dengan istimak itu juga bisa. Walaupun hasilnya mungkin dengan baca buku, pakai buku mungkin lebih cepat, kan gitu. Tapi bagaimanapun istimak itu sangat penting, mendengar. Karena itu asal daripada untuk memperoleh bahasa. Nah, makanya orang bisa berbahasa Arab itu tidak hanya semata membaca, tapi dengarlah orang Arab itu berbicara kayak apa. Nah, kalau enggak ada orang Arab, dengar apa? Dengar syarit kaset ya. Kaset, ya, dalam berbahasa Arab, ya. Baik. Baik, jazakallah khair. Demikian beberapa poin kiat dan juga nasihat yang saya sampaikan terkait bagi kita semua tentunya untuk mempelajari ilmu alat yang sangat bermanfaat ini, ilmu bahasa Arab. Baik, sebagai ikhtitam, silakan. Baik, demikian kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum semuanya untuk bisa mengikuti dan mempelajari bahasa Arab yang kita cintai. Wallahu alam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.